Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة الكرام والأخوات من رحمة الله تعالى. Pada sesi kedua ini kita lanjutkan kembali edisi kedua tentang pembahasan daripada inti ilmu faraid, yang mana pada sesi pertama tadi kita telah membahas hal yang berkaitan tentang mukaddimah daripada ilmu faraid. Selanjutnya sesi ini akan mengungkap rahasia dan misteri ilmu faraid. Kenapa saya katakan misteri? Bagi antum misteri, kalau bagi saya sudah enggak misteri. Kita buka cadar faraid ini, tafsirnya. Antum bisa nazar sekarang. Definisi ilmu faraid atau ilmu waris. Ini perlu diketahui dulu makna dan definisinya agar tidak salah kaprah memahami ilmu faraid. Jadi kalau enggak paham jadi salah. Kata orang harus kenalan dulu, ta'aruf dulu. Nah, sekarang ini kita ta'aruf dulu. Faraid artinya dalam bahasa artinya fardun. Lihat di makalah, jamak dari faridah. Apa arti faridah? Coba fardunya sholat. Apa itu? Faridah itu sholat. Apa itu faridah? Ketetapan atau kewajiban. Nah, maka dikatakan fardun itu apa? Wajib. Nampaknya tim suksesnya masih belum selesai. Maka disebutkan faridah itu artinya kewajiban. Kenapa kok dinamakan faridah? Itu dalam Al-Quran disebutkan bahwa itu adalah ketetapan Allah Ta'ala, jatah-jatah ketetapan Allah Ta'ala. Maka disebutkan faridah, semacam kewajiban. Orang dapat segini, fulana dapat segini, fulan dapat segini. Ini adalah ketetapan dari siapa? Dari Allah Ta'ala. Maka disebut fardun atau faridah. Jadi bisa disimpulkan namanya fardunya warisan. Ini fardunya warisan untuk laki-laki sekian. Simpelnya dengan bahasa kita itu ketetapan jatah. Jadi jatah itu memang yang menetapkan siapa? Allah. Maka saya sebutkan faridah adalah bentuk jamak dari al-faraid yang secara makna bersama sesuatu yang diwajibkan. Secara istilah syariah di sini, lihat di sini, secara istilah syariah ini malah ketutup. Udah bisa belum, Evan? Kalau udah bisa sudah cukup dengan ini tembok. Nah. Jelas mana tembok atau selir? Jelas itu? Apa? Jelas makalah. Harus maju pak makalahnya. Kalau kira-kira gak mampu, sudah pakai tembok aja. Ini yang aku bingung, maksudnya apa tembok? Terus Selain mungkin slide-nya dimajukan aja Pak, mungkin slide-nya majukan Bu. Untuk majukan itu sama saja. Sudah putus ahsan. Ahsan ini digeser ke sini sedikit karena saya tidak lihat ini. Nah, ini ya. Faridah dalam di sini arti syariah atau fardun, artinya ilmu yang mempelajari siapa saja ahli waris yang berhak mendapat warisan dan siapa saja yang tidak berhak, serta jumlah, ukuran, dan sebagainya. Ini dalam Syarh Al-Jabir Ad-Dari halaman 406, jilid 4. Nyarinya di mana? Perpustakaan Ukhuwah? Tidak ada. Kemudian, ini adalah ilmu yang membahas ini semua. Maka ada 3 poin yang penting di sini. Pertama, kita belajar siapa ahli waris. Poin pertama, siapa itu ahli waris? Karena kita izin ilmu yang belajar siapa saja menjadi ahli waris. Kemudian berapa ukuran setiap ahli waris. Kemudian satu lagi, siapa saja yang saling halang menghalangi dari ahli waris. Nah, ini ada 3 poin penting. Pertama apa? Ahli warisnya siapa saja. Kemudian ukurannya berapa saja. Terus diantara mereka tentunya ada yang saling menghalangi. Ini dari pengertian tersebut kita ambil 3 inti penting yang akan kita pelajari. Ketika antum memahami suatu pengertian, maka antum akan mempelajari isi daripada ilmu tersebut. Baik. Yang berikutnya, sebelum kita membagi warisan, maka kita akan membagi atau akan melakukan pada harta peninggalan seorang mayit ini untuk hal-hal yang berkaitan dengan harta tersebut. Jadi jangan serta-merta seseorang meninggal dunia tiba-tiba hartanya langsung dibagi-bagi. Nanti ada suatu hak yang harus diselesaikan dari harta tersebut. Bisa zalim orang tersebut nanti. Atau si mayit ini malah sengsara. Kenapa? Utangnya belum lunas, uangnya sudah diapakan? Dibagi-bagi. Maka yang paling afdal hendaknya pertama kali dikeluarkan dari harta waris ini, sebelumnya, maaf, saya akan bertanya kepada antum, apa sih harta peninggalan itu? Kita belum nyampe harta waris, cuma harta peninggalan. Apa itu harta peninggalan? Saya enggak tahu. Definisi harta peninggalan adalah harta ataupun benda yang ditinggalkan atau yang dimiliki oleh mayit sewaktu hidupnya dan ditinggalkan setelah dia meninggal dunia. Nah, maka akan saya sampaikan santunan nih, santunan. Orang ditabrak motor, jeder. Kemudian dapat santunan. Nah, santunan tersebut untuk ahli waris atau untuk mayit? Hah? Nah, kalau untuk ahli waris, apakah ini namanya warisan apa bukan? Hah? Harus dipahami dulu. Kalau ahli waris ini adalah atau santunan ini milik ahli waris, ya sudah berarti bukan warisan. Tapi kalau ini adalah milik mayit, berarti apa? Warisan, kan begitu. Maka saya akan menyampaikan di sini, maunya untuk siapa ini harta? Kan biasanya dasar harga itu ngasih untuk santunan kepada anak-anak yatimnya, iya kan? Tapi salah satu contoh, saya kasih contoh. Ini anaknya cuma satu, perempuan dong. Perempuan dapatnya cuma kalau dalam waris berapa? Nisfu, setengah dari harta warisan. Nah, setengahnya kemana? Anaknya cuma satu tok perempuan. Nah, setengahnya dibagi ke suaminya atau ke istrinya atau ke yang lain-lain, ke saudara-saudaranya lagi-lagi. Ini namanya warisan. Tapi kalau santunan ini saya menyantuni anak ini, berarti akadnya gimana? Akadnya harta ini memang 100% untuk si anak, bukan warisan lagi. Namanya kan santunan. Jadi bedakan antara harta ini diberikan kepada siapa niatnya. Nah, namun kadang-kadang begini, ada undian berhadiah, namanya begitu. Jangan undian berhadiah. Ada orang mendapatkan hadiah. Pas hadiahnya nyampe ke rumahnya, orangnya sudah mati, ya. Ini maksudnya apa ini? Harta waris. Jadi beda, harus berbeda. Artinya begini, harta waris adalah harta peninggalan adalah harta yang dimiliki oleh si mayit sebelum dia meninggal dan setelah dia meninggal menjadi harta peninggalan. Nah, jelas ya pengertian tersebut. Saya di sini saya belum tuliskan. Kemudian sebelum ini dijadikan harta warisan masih ada fase-fase 5 hal. 1, 2, 3, 4, 5. Di kitab makalah antum itu kepotong sama panitia. Saya enggak tahu dikorupsi dibawa kemana. Harusnya 5. Yang saya tulis di makalah saya 5. Nah, di situ nomor 1 ini yang paling penting. Hartanya berapapun, bahkan sebelum si mayit itu membayar utang, ini pertama dulu. Apa itu di situ? Dikeluarkan dari harta waris untuk penyelesaian kebutuhan mayit seperti kain kafan, ya. Jadi kebutuhan mayit itu apa sih? Gak butuh makan sama minum, gak butuh untuk apa? Beli sapi, ya. Gak butuh untuk apa? Nyembelih kambing. Kebutuhan mayit itu bukan untuk nyembelih kambing untuk 40 dino, 33 hari, terus apa lagi? 7 hari, nyewu, ngijeng dan sebagainya, gak butuh mayit itu. Yang butuh kayak gitu siapanya? Masyarakat, bukan mayitnya. Mayitnya mah gak butuh. Malah kalau ketindian batu nisan, ini berat banget ini. Imam Syafi'i mengatakan bahwa dia tidak suka, membenci apabila tanah kuburan itu ditambahi dari selain tanah galian. Nah, artinya gak perlu tambah semen. Semen itu bukan tanah galian. Nah, kecuali yang itu apa namanya macul untuk kuburan itu dapat semen gitu. Ya udah semennya juga nutup. Nah. Mesti semen itu dari toko, ya, bukan tanah galian. Tabarakallah. Jadi sini ikhwan, dikeluarkan untuk kebutuhan mayit. Artinya apa? Mayit itu butuh apa pertama? Kain kafan. Kalau memang nyuci mayit harus bayar, diambilkan dari hartanya mayit, itu lebih sunnah. Jangan diambilkan dari harta lain padahal uangnya ada. Uangnya ada untuk cukup untuk itu, tapi ada orang lain atau ada lembaga, suatu lembaga menyediakan kafan gratis, ya. Atau menyediakan apa nisan gratis. Saya kemarin sempat lewat itu di arah Klaten itu diberikan apa namanya diskon 50% bagi janda yang ditinggal mati suaminya untuk membeli keramik kijing, masya Allah, 50%. Saya matikan dulu HP saya. Ikhwanillah, a'azakumullah ta'ala. Kemudian kain kafan, memandikan kain kafan sampai dia penggalian kubur kalau memang harus dibayar. Nah, ini di Jawa ini gotong royong bisa, ya. Kalau memang enggak ada gotong royong, kalau di perkotaan mungkin harus dibayar, menggali kubur dibayar. Nah, kalau sebagian tempat harus nyewa rumah tempatnya. Ya biar nyewa. Yang kira-kira persewaan tersebut sampai si mayit itu menjadi tulang belulang. Jangan nyewanya cuma untuk setahun. Nyewa setahun, habis setahun tidak disewakan. Hilang itu mayit kemana itu nanti. Ditumpuk-tumpuk. Nah, kalau seandainya memang dibutuhkan nyewa, maka disewakan. Oke, selanjutnya. Persewaan tersebut apakah sunnah hukumnya? Sebenarnya enggak sunnah. Maka saya himbau di kalangan kaum muslimin untuk memiliki kuburan muslim, ya. Enggak dicampur-campur sama orang-orang kafir. Dan kuburan tersebut wakaf sifatnya. Tidak ada unsur sewa-sewa. Adanya kalau memang mayatnya itu sudah jadi tulang belulang enggak dikisir, ya udah digali lagi aja tempatnya. Itu seperti itu. Jadi jangan sampai kalau yang kuat nyewa sampai 100 tahun itu enggak diotak-atik itu 100 tahun itu. Karena bisa dibangun di atasnya apa? Kijing yang mewah. Kalau nyewanya kuatnya cuma sebulan, ya udah, habis sebulan ada yang mati, tumpuk aja di situ. Mau dibilang dari. Nah. Sehingga di sini kalau memang perlu nyewa, itu sudah darurat, enggak ada jalan lain. Kuburan cuma satu-satunya itu dan harus nyewa pula. Ya udahlah nyewa. Ambilkan dari harta mayit. Atau kalau memang para keluarga sudah punya komitmen, kita membayarkan urunan ya urunan. Tapi di awal dibayarnya kalau bisa. Sampai sekian tahun yang perkiraan mayit tersebut tidak ketika dibongkar tidak masa habis sewanya kontrak kuburan ya. Karena kontrak itu bukan rumah doang ya, kontrak kuburan itu tulang belulang telah hancur. Dan hal tersebut tentunya tergantung jenis tanah, beda antara tanah Solo Sukoharjo sama tanah Padang Arab Saudi Arabia yang mungkin di sana lebih kuat ya. Mayit itu nggak cepat rusak daripada tanah yang berhumus seperti sini. Pelan misal. Kemudian berikutnya, kalau memang sudah selesai dan disunahkan dari hartanya si mayit, kapan itu? Nah, kalau kapan itu kalau bisa ya ngambil dari hartanya. Yang kedua apa ini? Hak-hak yang hutang, berhubungan hutang atau kemudian hak-hak atau yang hutang yang berhubungan dengan barang yang ditinggalkan, seperti hutang dengan sebuah jaminan. Jadi hutang orang itu kadang antum hutang itu tanpa jaminan. Ada lagi yang hutang tapi pakai apa? Jaminan. Hutang yang berbentuk jaminan ini hendaknya diselesaikan. Jaminan itu kadang-kadang punya tonggo, ya kan? Pinjam sertifikat tetangga buat disekolahkan di mana? Di bank. Istilahnya disekolahkan, di pondok ge gitu. Insyaallah pondok pesantren kok, Bang. Kemudian atau kadang surat sendiri. Jaminan itu adalah harta sendiri dijaminkan, BPKB, sertifikat dan sebagainya dianggunkan untuk cari utangan. Ini selesaikan dulu daripada utang kepada orang tanpa anggunan. Sebab mengapa? Karena nanti urusannya panjang, lebih ribet. Caranya bagaimana? Silakan caranya. Entah kalau memang ada harta uang berbentuk uang, dibayar aja. Dilunasi utang tersebut, barang diambil. Anggunan diambil. Sertifikat diambil. Kalau tidak mungkin, dilelang. Uang tersebut, apa barang tersebut dijual. Untuk melunasi hutang. Nah, kalau sudah selesai, memang masih sisa hartanya. Kadang orang hutang itu juga tidak total-total dia. Bangkrut-krut. Tapi dia karena usaha mungkin. Dan saya sarankan jangan hutang ke bank. Nah. Ikhwanifillah azakumullah, memulai usaha dengan hutang di bank, walaupun antum memahaminya ini akan untung, akan untung, akan untung, tapi di akhirat antum buntung. Nah, banyak manusia yang jatuh di perbankan. Ketika itu kita menghindari hutang, subhanallah, hutang itu kata para ulama, sebagian salah mengatakan, hutang itu kehinaan di siang hari. Ketemu sama orang yang hutang malu, ya enggak? Dalam mata dia terbersih anda punya hutang, kan begitu. Terus pikiran di malam hari, nah itu hutang. Ketika hidup tanpa hutang terbunuh insyaallah. Atau istilahnya pikiran kita longgar, tanpa hutang itu longgar pikiran kita. Maka sebaik-baiknya orang adalah dia berusaha untuk tidak berhutang. Nah. Kemudian Bismillah, Taala. Yang berikutnya, kalau hutang yang berbentuk gadai dan sebagainya beranggunan-anggunan selesaikan dulu, selesai. Nah, kemudian pelunasan hutang baik itu apa? Yang berhubungan dengan hak Allah dan berhubungan dengan manusia. Namun mana ya didulukan? Mana yang didulukan? Antum punya hutang sama Allah. Contoh nazar, itu hutang. Saya bernazar, kalau saya lulus, saya akan mendapat, ini salah satu kelas santri tiga ya. Saya kalau lulus, saya akan mengajak para ustaz untuk apa namanya makan bersama di warung situ. Itu hutang kepada Allah, bukan hutang kepada ustaz-ustaz, bukan. Tapi hutangnya kepada siapa? Allah Ta'ala, karena nazar. Atau hutang berbentuk begini, orang sudah tua, sakit, dia tidak bisa puasa, dia harus apa? Waktu Ramadan harus puasa? Enggak mungkin puasa. Apa? Bayar fidyah. Satu hari berapa? Hah? Nisfu sha'. dua mud. Nah, nisfu sha' atau dua mud. Nah, satu sha' itu seperti orang zakat. Satu sha' seperti orang zakat. Satu sha' seperti orang zakat. Kalau setengah sha' artinya bagaimana? Seperti setengahnya orang zakat fitrah. Orang zakat fitrah itu berapa tuh? Hah? Berapa? 3 kilo. Nah, ya 3 kilo. 3 liter atau 2 kilo setengah. Baik, ya setengahnya itu. Atau kalau lebih bagus memberi langsung nafkah atau memberi makanan orang miskin, nasi bungkus atau kotak satu kali hari satu miskin. Ini pernah ada kejadian orang bertanya kepada kita itu, dia 20 tahun enggak puasa. Waduh, berapa itu kafarahnya itu? Atau fidyahnya berapa ratus juta itu kan? Berapa puluh juta? Hitungannya 1 jutaan. Lah kalau makan dia habisnya sehari satu kali makan 50 ribu ya, 50 dikali 20 bulan ya. Berapa itu 20 bulan? Mengapa dia enggak bisa puasa? Karena punya penyakit kronis yang sudah tua waktu itu. Dia sakit kronis parah yang mengakibatkan kalau puasa dia akan semakin parah. Namun bisa berumur panjang, kan aneh. Ya. Dan memang Allah Ta'ala memberikan umur kepada Allah Ta'ala, mau panjang, mau sakit-sakitan, bahkan lama. Nah, seperti ini dihitung apa ikhwan fillah, astagfirullah, hutang. Nah, hutang yang seperti ini hendaknya dibayar. Ya. Namun, ada hutang yang lain, yakni hutang berbentuk apa ikhwan? Berbentuk hutang kepada manusia, tanpa anggunan. Hutang ke warung, ya, hutang ke umat itu, atau hutang ke temannya, nah seperti itu. Ini juga dibayar. Dalam kondisi uang itu mepet, mana yang didulukan? Hutang manusia atau hutang kepada Allah? Kepada manusia. Allah Ghafurur Rahim. Gak ada manusia Ghafurur Rahim. Adanya manusia, mana aku? Kan begitu. Di akhirat lo bayar atau gue ambil itu apa namanya? Pahala. Kan seperti itu. Maka ikhwan fillah, hutang kepada manusia didulukan, kemudian baru hutang, pelunasan hutang kepada Allah Ta'ala. Nah, selanjutnya, kalau masih ada uangnya, diapakan itu? Masih. Alhamdulillah masih sisa. Gitu ya, untuk pelaksanaan wasiat. Dari uang 500 juta itu, mungkin setiap untuk pengeluaran mayit 100 juta. Enggak mungkin 100 juta. Paling juga sedikit ya. Pokoknya hutang itu banyak sekali, kemudian pelunasan hutang dan kafarah banyak sekali, sisa tinggal 300, taruhlah begitu. Sisa tinggal 300. Maka wasiatnya dia kalau memang ada, diberikan. Baik, biar antum jelas masalah wasiat, nanti di halaman berapa itu? Coba mencari di halaman terakhir, sebelum tabel. Ada gak di situ? Kayaknya di korupsi juga nih. Pas gak ada di sini. Saya akan terangkan aja langsung. Wasiat. Wasiat itu, karena ini memang langsung pembahasannya. Wasiat itu ada keterangan-keterangannya. Yang pertama, kaidah-kaidah wasiat. Wasiat masalah harta tidak boleh berunsur maksiat. Saya berwasiat sebelum mati untuk sepertiga harta saya buatkan diskotek. Tidak boleh dilakukan. Wasiat saya, harta saya dibuat micin saya. Tidak boleh. Jadi harus tidak boleh apa? Maksiat. Yang kedua, ya wasiat seperti itu tidak boleh dilakukan. Nah, wasiat kedua adalah kaidah kedua. Wasiat yang melebihi sepertiga dari harta itu tidak boleh dilaksanakan atau diserahkan kepada pewaris. Pewaris ridho apa enggak? Kalau pewaris tidak ridho, sepertiganya diberikan kepada untuk wasiat, maka para pewaris boleh mencegahnya. Namun kalau sepertiga ke bawah, maka harus ditunaikan. Contoh, saya berwasiat 1/6 harta saya dibuatkan masjid agung. Hanya gitu, orangnya miliarder. Triliuner ya, soalnya uangnya banyak sekali. 1/6 harta saya buatkan masjid, wajib itu dikeluarin 1/6-nya. Tidak boleh, ahli waris, oh jangan, ini kebanyakan ini. Keluarnya 1 triliun ya, 1/6-nya. Makanya gitu. Ini wajib dikeluarkan karena sudah bukan haknya ahli waris. Pernah. Ketiga, pokoknya nggak nyampe sepertiga ya, sepertiga atau kurang dari sepertiga. Kemudian yang berikutnya, bahwa wasiat tersebut tidak boleh diperuntukkan kepada ahli waris yang dapat warisan. Ahli waris yang dapat warisan. Perhatikan di sini, ahli waris itu banyak, ikhwan. Tapi ada beberapa jenis. Ahli waris yang dapat warisan sama ahli waris yang tidak dapat warisan. Ahli waris yang dapat warisan itu kadang-kadang menghalangi ahli waris yang lain. Maka ahli waris yang lain bisa jadi enggak dapat warisan. Status ahli waris tapi enggak dapat warisan. Kenapa? Ada dia, gitu loh. Kalau dia enggak ada, saya dapat. Contoh seorang tua. Ini saya sendiri. Saya mati. Punya anak laki-laki yang dua. Anak laki-laki saya dua. Anak perempuan saya satu. Salah satu anak saya yang laki-laki itu udah mati sebelum saya. Tapi dia meninggalkan anak sama istri. Anaknya laki, istrinya satu. Namanya Riyad namanya ya. Dia punya anak, udah punya anak. Tapi matinya dia sebelum saya. Dia umur 60 tahun udah mati. Anak umur 100 tahun belum mati. Jadi matinya belakangan. Pokoknya begitu. Umpamanya begitu. Nah, kita nggak tahu takdir. Maka harta saya itu diberikan ke siapa di sini? Kepada anak saya yang nomor 2, yang perempuan, istrinya, sama kepada anak saya yang nomor terakhir, yang namanya siapa? Faidun. Nah, Faid sama istri dapat warisan. Lah, anaknya pria dapat enggak? Enggak dapat. Kehalang sama siapa? Sama Faid. Sama Fayat, ya? Kehalang sama Fayat. Bagaimana kalau bisa kehalang? Karena dia laki-laki. Dan keturunan langsung. Dia adalah cucu lain. Loh, Ustaz. Berarti gak ada ya. Yang ini kan dapat jatah dari bapaknya. Bapaknya kenapa gak dikasih? Ya kenapa dia mati duluan? Gitu. Nah, inilah pahamnya ilmu faraid. Makanya saya kalau ngerti ilmu faraid. Wah, anak saya ada yang yatim satu ini. Apa? Cucu saya ini. Saya wasiatkan sepertiga harta saya buat dia. Itu boleh. Ini kalau bapak itu ngerti ilmu waris akan bisa seperti ini. Tapi kalau nggak ngerti tiba-tiba mati duluan, nah udur itu nanti anak-anak larinya ke departemen agama, dapat pengadilan hak waris pengganti. Nah, ini dalam ilmu Allah nggak ada padahal. Hak waris pengganti itu seperti apa? Nih contohnya tadi. Untuk keturunan yang telah orang tua yang meninggal bisa mendapatkan warisan. Dengan syarat tidak boleh melebihi orang tuanya. Seperti anaknya Rian. Itu boleh minta. Saya sebagai waris pengganti bapak saya. Dalam Al-Quran tidak ada. Karena bertentangan hadis. Al-hikul fara'id bi'ahliha famabakiya fali'uli rajuli zakat. Berikan harta itu kepada pewarisnya. Kepada furud-furudul muqaddarahnya. Jatah-jatahnya. Maka apa yang tersisa? Berikan kepada siapa? Orang laki-laki yang terdekat. Orang laki-laki terdekat itu siapa di sini? Siapa? Anak saya nomor 3, Faidun. Nah, lebih dekat kepada saya daripada cucu. Cucu kan generasinya lebih bawah daripada anak. Nah, dia menghalangi anak. Menghalangi cucu maksud saya. Dia menghalangi cucu. Nah, di sini ngertinya waris wasiat dari sub ilmu waris ini akan bisa mencerahkan setiap keluarga. Setiap keluarga kalau ngerti ilmu ini insya Allah gak bakalan padu masalah warisan. Setiap orang tahu haknya dan setiap orang bagaimana seorang tua akan tahu bagaimana dia itu membagikan harta. Karena harta itu nanti ada juga hibah. Hah? Hibah itu boleh ketika masih hidup. Tapi wasiat itu adalah pesannya si mayat untuk orang yang sepeninggalnya. Peralihan hak kapan? Ketika dia sudah meninggal baru hak itu beralih. Nah, seperti itu. Saya ikhwan fillah, jazakumullah. Di sini dalam PowerPoint saya ini disebutkan di situ bahwa pelaksanaan wasiatnya itu didahulukan sebelum pembagian warisan. Nah, umpama begini, saya mewasiatkan kepada salah satu ahli waris saya, itu bagaimana hukumnya? Karena nggak boleh, Dalam sebuah hadis disebutkan la wasiyata lil waris, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Saya punya anak 4 atau 5, 4 atau 5. 5 anak saya ini karena salah satunya saya suka, saya wasiatkan kepada mereka ini. Atau saya wasiat begini sebelum saya mati. Karena enggak boleh nih wasiat seperti ini. Nah, anak-anakku sini kumpul. Bapak berwasiat. Kalau bapak meninggal dunia, ini warisan bapak kan punya 5 tanah, 5 bidang tanah, 5 patok. Kamu setiap orang ambil satu-satu-satu. Itu enggak sah. Mengapa enggak sah? Karena tembungnya itu apa? Akadnya wasiat. Dan wasiat itu tidak boleh diberikan kepada siapa? Ahli waris. Namun begini, lain urusan. Saya punya 10 bidang tanah, 10 hektar. Setiap 1 hektar saya berikan kepada anak saya. Saya punya anak 5, laki-laki dan perempuan, saya samakan. Nak, sini. Saya kasih kamu 1 hektar. Ini sertifikatnya. Balik nama. Kamu mau jual, mau pakai, mau apa, silakan. Ini sudah milik kamu. Hibah namanya. Saya hibahkan. Nah, saya mengucapkan ini jikalau saya hidup dan mereka menerimanya, akadnya qabiltu. Dan saya mengatakan apa? Saya serahkan, saya terima bapakku. Dalam imam mazhab Imam Syafi'i justru malah harus wajib pakai lafal. Saya katakan, saya beri, dia bilang saya terima. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab yang lain dengan perbuatan boleh. Dengan perbuatan boleh. Ini salah satu kisah bahwa mazhab Imam Syafi'i dalam hal hibah itu harus hak di hak, ibaratnya apa? Ia dengan ia. Nyo tak tompo. Dengan kalimat nyo, terus ini tak tompo, saya terima. Suatu kisah. Dulu kala Imam Nawawi. Imam Nawawi itu mazhabnya apa? Syafi'i. Imam Nawawi itu pengajian kayak gini. Pengajian, saking asiknya pengajian, selesai pengajian, dia pas waktu berangkat pengajian, ini kisah balik sebelumnya, dia pakai sendal yang bagus. Cakep sendalnya. Mereknya bukan Neckerban ya. merek murahan ya. Maksudnya kulit yang bagus di zamannya. Dia bawa ke Masjid Nabawi. Nah, atau dia pengajian ke masjid, taruh di depan. Ya, ditaruh. Dengan tandanya beli pengajian. Habis pengajian, ternyata dia itu selama perjalanan tadi diikuti oleh salah seorang penguntit. Nah, memperhatikan sendalnya, sendal apik. Memang ya ini kita itu mengambil yang baik, meninggalkan yang buruk ya. Kaidahnya kaum muslimin ya, berangkat ke masjid meninggalkan yang buruk, mengambil yang baik. Nah. Sendalnya hilang, habis pengajian pulang, jamaahnya ada yang ngambil sendalnya. Masya Allah, udah ngambil ilmunya, ngambil sendalnya lagi, berkah sekali, subhanallah. Nah. Setelah itu Imam Nawawi seringat melihat, wah ada orang ambil sendal itu. Lihat dia dari jauh. Fulan, tal! Kejar sama Imam Nawawi. Fulan, tal! Maunya Imam Nawawi saking baiknya, bukan pengen menangkap itu pencuri, tapi pengen menghibahkan sendal itu kepada pencuri. Wah Fulan, aku berikan ini sendal untuk kamu. Katakan, wah kobil itu, katakan aku terima. Gitu loh. Oya-oyaan gitu loh. Dia apa? Khawatir di akhirat penuh besok nanti barang tersebut masih milik Imam Nawawi, terus itu nanti diambil dan dia mengambil sesuatu yang haram atau dia sholat dengan menggunakan hal yang haram, nanti tidak diterima sholatnya. Khawatirnya seperti itu seorang imam. Masya Allah. Tentu topolnya Allah. Dan begitu. Sehingga di sini dalam satu mazhab ini harus mengatakan kopintu dan saya nyong, dan dalam bahasa kita apa? Nyo dan tak sombong, kan begitu. Nah, saya berikan dan saya terima. Ini perlu. Sepertinya ini perlu. Hibah ini, kalau memang itu mau memberi hibah sekarang kalau masih itu. Dan sudah, dia mau memberi, menjualnya, itu silakan dia. Namun boleh suatu hari antum itu meminta lagi, kalau ini antara bapak dan anak. Suatu hari sudah dibagi rata gitu, 5-5. Anak-anak belum pada jual. Sudah sakit keras ini, anak-anak aku tak kumpulkan ini. Bapak Rasidong ya ini. Itu boleh. Nah, namun kalau kepada non anak, dia memberikan kepada istri atau dia memberikan kepada saudara. Non anak. Pokoknya non anak. Antum seperti dalam sebuah hadis dari riwayat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar juga. Nah, Umar itu apa? Bahwa ar-rajih fihi batihi, orang yang mengambil baleni apa yang dia telah berikan seperti anjing yang mutah kemudian dia memakan mutahannya. Alhamdulillah, ini kan tercela sekali. Udah anjing, mutah, dimakan lagi mutahannya. Nah, anjingnya itu gak mau makan. Nah, apalagi manusia. Alhamdulillah, azakumullah. Dan hibah tersebut boleh dibatalkan kalau belum diberikan, belum diserah terimakan. Ini menunjukkan kalau barang belum diserah terimakan itu belum dianggap sebagai apa? Hibah. Bisa-bisa nanti dianggap sebagai apa nanti? Wasiat. Maka kalau wasiat kepada ahli waris cuman bilang begini, pas sakit ini, anak-anakku, ini harta ini nanti saya berikan ini untukmu, kelak aku mati, ini buat kamu, ini buat kamu, ini buat kamu. Kalimat kelak aku mati. Kelak kalau bapak udah seto, udah gak ada. Kelak kalimat-kalimat itu. Ini menunjukkan bukan hibah, ini menunjukkan apa? Wasiat. Dan wasiat ini batil, batal. Kecuali anak-anak tersebut ridho. Dan orang-orang yang berkaitan dengan ahli waris ini ridho. Salah satu contoh, seorang bapak wasiat begini, dia punya 3 anak putri, anak-anak putriku, aku punya rumah 3 ini, aku berikan kepada kamu satu persatu, wasiatku begitu ya, ditulis wasiatnya, besok kalau aku meninggal, kalian ngambil satu-satu, padahal anak putri tersebut bukanlah seluruh ahli waris, masih ada ahli waris yang lain, yang nyelip di mana, di paman, atau di sepupu, atau di saudara, atau di mana-mana. Nah, mereka ini ditanyakan pula keridoannya. Kalau mereka enggak ridho, maka ini harus dibagi secara waris. Nah, apabila anaknya laki-laki semua, kan berarti untuk laki-laki ini, kalau dibagi secara wasiat atau hibah atau waris dengan rata dan mereka itu mau, itu dipersilakan. Seperti yang di mukadimah saya tadi. Namun perlu dicek kalau warisan harus tahu berapa kadar masing-masing. Nah, kemudian ikhwan fillah azakumullah ta'ala. Yang berikutnya, pembagian warisan. Pembagian warisan ini punya 3 rukun. Dalam matan Rahabiyah disebutkan 3 rukun. Pertamanya adalah muwaris. Muwaris itu mayit. Al-waris yaitu dia masih hidup setelah meninggalnya mayit yang berhak tambah itu, yang berhak mendapatkan warisan. Ini di kitab ini. Coba dilihat di tabel saya ini di atas ini. Atau di sini ada? Nah, ada ya. Itu ditambahin dia masih hidup setelah meninggalnya mayit dan termasuk ahli waris. Jangan yang hidup setelah meninggalnya mayat saja. Ini kurang. Tonggo juga termasuk yang masih hidup setelah mayat. Nah, kemudian yang ketiga, al-haqul mawrus, ini harta peninggalan. Ini akan jadi, akan ada pembagian warisan. Tanpa salah satunya, enggak jadi itu pembagian warisan. Ada ini, ada nomor satu, ada nomor dua, nomor tiga nya enggak ada. Ya. Ya jadi bagi-bagi. Apa yang mau dibagi? Nah, kemudian kalau ada yang pertama, ahli warisnya enggak ada, ada ini seperti ini, bagaimana mau bagi ke siapa? Kan begitu. Baik. Maka harus ada. Ada ahli waris tapi enggak ada yang mati. Enggak ada yang mau dibagi. Baik. Ini 3 hal ini harus ada. Kalau memang 3 hal ini ada, akan ada terjadi waris mewarisi. Baik, kawan, kalimat ini yang yaitu dia yang masih hidup setelah meninggalnya mayit. Yang hidup setelah meninggalnya mayit. Kita perhatikan ini. Walaupun satu nafas ibaratnya. Bapak sama anak, apakah mesti si anak dapat warisan dari bapak? Apakah pasti? Tidak mesti. Bisa jadi orang tua dapat warisan dari mana? Anak. Bisa jadi orang tua dapat warisan dari anak. Loh kok bisa? Ya bisa. Kalau anaknya mati duluan, setelah itu baru bapaknya, maka anak tersebut tidak dapat warisan dari bapaknya. Tapi anak tersebut malah mewariskan hartanya kepada bapak. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11, Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah. Bapak-bapak kalian maupun anak-anak kalian, kalian tidak tahu mana yang lebih bakalan bermanfaat untuk kalian. Artinya apa? Orang yang dapat warisan itu yang mendapat manfaat. Orang yang mati itu yang memberi manfaat. Seperti itu. Baik. Adapun penyebab waris itu ada tiga. Yang pertama, di sini nomor satu, untuk melihat di layar, yang akan mewariskan ini harta telah benar-benar wafat. Jangan mati suri ya. Mati suri itu belum. Terus wafat beneran. Dan secara atau secara hukum dianggap mati karena suatu keadaan. Kok bisa dianggap mati? Gimana konsepnya itu? Ada orang lari dari rumah, hilang. Di rumahnya banyak hartanya. Ditunggu 3 tahun tidak ada kabar, 4 tahun tidak ada kabar. Maka nanti sampai sekian tahun peradilan memutuskan bahwa fulan diklaim dianggap mati. Maka keputusan tersebut adalah dianggap hukum, secara hukum telah dianggap mati. Barulah warisannya dibagi. Qadarullah sudah 15 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian bali. Nah, gimana ini? Warisannya datang. Maka apa yang ada dibalikin. Namun keputusan hakim tersebut sebenarnya harus mengacu pada kaidah para ulama bahwa orang yang berangkat atau yang pergi dalam safar terus hilang enggak ada kabar itu boleh harus ditunggu 90 tahun dari umurnya. Ustaz, bagaimana kalau perginya aja udah 91 tahun? Ya itu tunggu aja 5 tahun lah nanti anggapnya gitu. Terus kalau yang berangkatnya ke dalam medan pertempuran maka ditunggunya 4 tahun. Jadi berangkatnya ke medan pertempuran atau ke tempat bahaya atau yang dikabarkan naik kapal tertentu yang tenggelam atau naik Sukhoi kemudian nabrak Gunung Salak namanya begitu. Nah, enggak ada orangnya 4 tahun dianggap mati. Nah, 4 tahun baru diputuskan mati. Tidak langsung dibagi warisannya. Allahumma. Kemudian yang kedua apa di sini? Pewaris dalam kondisi apa itu situ? Pewaris dalam kondisi ini di kitab ada nggak? Kayaknya nggak ada di kitab. Nggak ada kan? Ini dikorupsi ini. Pewaris dalam kondisi hidup atau dianggap telah ada atau dihukumi hidup di saat yang hartanya akan diwariskan sedang meninggal dunia. Ya, pewaris dalam kondisi hidup atau dianggap telah ada. Gimana maksudnya itu dianggap telah ada? Siapa yang paham? Dianggap telah ada, entah berbentuk janin, entah berbentuk nuktah. Nah, ada orang meninggal punya istri, istrinya lagi hamil, dianggap ada itu, kan begitu? Ada orang mati, maksudnya saya meninggal punya istri, istri saya lagi mengandung. Nah, di dalam kandungan itu dianggap apa itu? Dianggap ahli waris, disisakan untuknya, kan begitu? Kemudian atau dihukumi hidup di saat yang hartanya akan diwariskan sedang meninggal dunia. Dihukum hidup. Contoh dihukum hidup, saya meninggal dunia. Nah, ada salah satu orang yang mungkin hilang, kabur, namun dia dianggap hidup, masih hidup. Belum 4 tahun, belum diputuskan mati oleh negara. Nah, ini dianggap ahli waris. Kemudian ada yang memiliki pengetahuan ilmu tentang hukum ini. Nah, kalau enggak ada yang ilmu, diamkan dulu. Mau bagi waris harus cari orang yang paham ilmunya. Ini perlu dipahami. Jangan asal ngaco atau bagi buat hasil di akhirat nanti malah berat sombong. Ini harus tahu. Orang yang membaginya paham tentang ilmu. Ya semoga antum yang tiga orang ini pulang-pulang paham bisa bagi warisan. Kalau tidak bisa, ya sudah telepon saya, nanti tak bagikan. Baik, di sini ikhwan fillah, ketika seseorang itu mendatangi orang yang tak berilmu untuk membagikan warisannya, maka dia telah menyerahkan sesuatu bukan ahlinya. Dan tunggulah saat atau kehancuran. Dan para ulama menyebutkan dalam hadis disebutkan bahwa hakim itu ada dua, hakim yang di neraka sama hakim yang ada di surga. Di antaranya apa? Hakim yang di neraka itu mereka yang berhukum dengan kebodohannya. Dia qadha bijahlihi, dia akan menghukum sesuai dengan kebodohannya. Ikhwanillah, kemudian yang berikutnya salah satu faktor penyebab seorang mendapat warisan. Saya di sini ada 3 poin. Nikah, nasab, al-wala. Nikah. Nikah itu harus dengan akad yang sah secara Islam, baik siri maupun yang resmi. Siri itu juga sah untuk hanya sekedar dapat warisan kalau secara hukum Allah Ta'ala. Dan akad yang seperti ini jangan seperti akadnya orang Syiah, ya. Nikah mut'ah, kalau sampai punya anak itu enggak dapat warisan karena akadnya tidak sah. Nikah, akad yang sah di sini ada rukun-rukunnya, ada mempelainya, ada ijab kabulnya, ada namanya wali, kemudian ada apa lagi, satu mahar, kemudian satu lagi apa, dua saksi. Udah, lima rukun ini atau lima syarat ini harus terpenuhi. Ketika sudah terpenuhi, maka dia dianggap sah, dicatat maupun tidak dicatat. Namun evangelah Rasulullah sebagai keadilan seseorang, hendaknya kalau dia menikah dicatatkan. Kalau dia mau menikah lagi, hendaknya dicatatkan, kecuali si wanita ridho atas hal tersebut. Dan ditawari, kamu mau dicatatkan apa tidak? Jangan serta-merta orang itu kalau nikah kedua delian, gitu. Nah, apalagi orang yang mau menikah kedua, kondisinya udah ikhwan tidak mampu, ya, katanya dengan menikah akan kaya. Iya benar, tapi menikah pertama ya, bukan kedua, gitu loh. Nah. Kemudian yang berikutnya, dia hendaknya bisa adil terhadap istri yang pertama dahulu. Sama istri pertama belum adil, mau nambah lagi. Jadi semakin meratakan kezaliman ke sana dan ke situ. Nah, dan sebagainya. Nah, Allah Alhamdulillah. Kita bukan bab nikah. Baik, nikah dengan akad yang sah ini adalah nikah yang mana salah satu pasutri ini akhirnya wafat. Dengan akad nikah, maka apabila salah satu pasutri wafat, pasangan suami istri wafat, salah satu pasangannya mendapatkan warisan. Nah, kemudian nasab, keturunan. Nah, ini kekerabatan. Kekerabatan itu ada 3 jenis. Arah bawah, arah atas, terus arah samping. Samping itu ada samping begini saja, samping kanan kiri, ada samping moncong. Maksudnya gimana nih? Arah itu ada 4 jadinya tuh. Arah ke atas, orang tua ke atas. Arah ke bawah, itu anak ke bawah. Arah samping itu saudara-saudari. Saudara-saudari, saudara saya, seibu, dan sebagainya. Kemudian arah moncong, nyamping nyerong begitu ke atas, arah paman. Urutannya bagaimana? Pertama, anak ke bawah. Terus ke atas, terus ke kanan, ke kiri, terus baru moncong. Moncong itu paling terakhir. Nah, jadi, nanti itulah yang akan menjadikan kekuatan hukum waris. Bawah, atas, kanan, kiri, baru apa? Moncong. Nah, kemudian yang berikutnya al-wala. Ini yang paling terakhir. Sebab perwarisan itu al-wala. Al-wala itu apa artinya? Di Indonesia sekarang sudah enggak ada. Mereka yang memerdekakan budak. Apabila seseorang itu dimerdekakan, maka orang yang dimerdekakan tersebut menjadi ahli waris. Maaf, orang yang memerdekakan tersebut menjadi ahli waris orang yang dimerdekakan. Baik. Berikutnya, di sini sifat ahli waris yang menghalangi. Al-hajat atau sesuatu yang membuat orang itu enggak dapat warisan ada 2 jenis. Nah, jenis pertama sifat. Jenis kedua apa itu? Orang. Adapun jenis yang sifat ini ada 3 jenis. 3 hal. Pertama perbudakan. Budak bukan mendapatkan ahli, tidak menjadi ahli waris. Membunuh tanpa dasar. Seseorang membunuh tanpa dasar. Al-qatil. Pak kata ini ya, Pak. Nanti warisannya cepat ke sini. Enggak bakalan diberi warisan oleh Allah Ta'ala. Justru orang yang seperti ini termasuk dalam kaidah fiqih yang berbunyi man nista'jala fabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang terburu-buru, ista'jala, sebelum waktunya, jenengan terburu-buru sebelum waktunya sholat zuhur umpamanya. Sekarang sholat zuhur sah enggak? Uqiba bihamani, orang tersebut akan dilarang dari pahalanya, akan dilarang dari maksud tujuannya. Antum sholat duhur itu pengennya dapat apa sih? Pengen olahraga? Pengen dapat pahala, maka orang tersebut tidak dapat pahala. Sama ketika seorang itu terburu-buru pengen membunuh orang tuanya untuk dapat warisan, inginnya apa sih? Warisan, malah nggak dapat warisan. Seperti itu. Yang selanjutnya, perbedaan agama. Muslim sama kafir. Seorang Muslim nggak bisa mewariskan kepada anaknya kafir. Atau sebaliknya, orang kafir, orang tuanya kafir, nggak bisa mewariskan kepada anaknya Muslim. Namun dalam hal ini wasiat berlaku. Dalam hal ini wasiat berlaku. Namun dalam hal pembunuhan wasiat tidak berlaku. Sebab apa? Umpamanya, saya wasiatkan kepada salah satu teman saya, nak, mas, kalau saya meninggal dunia, kamu saya kasih 1/5 harta saya. Kan besar tuh, 20%. 1/5 harta saya. Habis itu, saya udah habis ngomong kayak gitu, putus dari bawah. Dan cepat itu wasiat. Orang tersebut, karena terburu-buru pengen dapat wasiat, akhirnya gak dapat harta. Gak dapat wasiat. Namun kalau umamanya, na'udzubillah, ada seorang ayah namanya Ahmad. Punya anak dibaptis sama gereja namanya Hercules. Namanya begitu. Si siapa namanya? Ahmad ini mati. Maka si Hercules gak dapat warisan. Atau sebaliknya, seorang anak yang namanya apa? Muhammad. Punya bapak yang namanya John. Namanya gitu. Dia dari negeri kafir. Dia meninggal dunia orang tuanya. Maka anak tersebut tidak dapat warisan. Atau anak tersebut mati, maka ayahnya tidak dapat warisan darinya. Karena perbedaan agama. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, la yarisul muslim al kafir walal kafir al muslim. Seorang muslim tidak mewarisi kepada orang kafir, dan kafir juga tidak mewarisi orang muslim. Ada dalam hadis yang lain, la yatawarasu ahlul milata. Tidak akan saling mewarisi dua agama. Maka antara Hindu sama Islam, atau Hindu sama Nasrani, itu tidak bisa mewarisi. Hindu sama Kristen tidak bisa mewarisi. Konghucu sama Kristen tidak bisa saling mewarisi. Kalau diatur oleh negara Islam. Baik. Hukum perwarisan istri yang dicerai. Ada istri yang sudah dicerai, itu bagaimana? Kaidahnya sini. Seorang istri yang diceraikan dengan talak rujuk atau talak roji'i, talak satu dan talak kedua, maka tidak ada perwarisan di antara keduanya selama maka tidak ada perwarisan antara kedua selama ini. Wah, ini kesalah tulis ini. Apabila seorang wanita talak satu dan talak dua, maka ada, tidaknya dibuang di situ. Ada perwarisan di antara keduanya selama wanita ini masih dalam iddah. Jadi tidaknya dibuang ya. Maaf ya, tidaknya dibuang. Jadi masih dalam iddah itu tetap. Artinya kalau sudah enggak iddah, sudah enggak dapat. Kemudian seorang istri yang dicerai dengan talak bain, talak ketiga, apabila suaminya sewaktu menceraikannya dalam keadaan sehat, maka tidak ada perwarisan di antara keduanya. Nah, untuk talak bain tidak dapat warisan. Kemudian, walaupun iddah, habis talak bain, terus disamber motor. Jadi sehat walafiat sih, samber motor, mati di tempat. Istri yang ditalak bain, talak ketiga, tidak dapat warisan. Karena iddah dia itu hanya iddah apa itu? Istibra'ul rahim. Hanya membersihkan rahim aja. Jadi dia statusnya sudah bukan suami istri. Perlu diperhatikan bahwa suami istri kalau bercerai, masih cerai pertama dan cerai kedua, itu hakikatnya itu masih suami istri. Selama iddahnya belum habis. Tapi kalau iddahnya sudah habis, tiga kali suci, sudah tiga kali suci habis, maka dia sudah putus hubungan. Nah, sehingga selama masih iddah, masih warisan. Kalau salah satunya mati, saling mewarisi. Saya pernah ditanya, Ustaz, bagaimana iddahnya laki-laki yang menceraikan suaminya kalau istrinya meninggal? Ya, hitungannya iddahnya wanita. Laki-laki juga punya iddah. Tapi yang punya iddah siapa? Wanitanya. Ngitungnya ngitung iddahnya wanita. Kan begitu. Baik. Selanjutnya. Di sini, jika seorang suami dalam keadaan sakit parah, dan tiada dugaan bahwa dia menceraikan istrinya dengan cerai bain, karena tujuan agar istrinya tidak mendapat waris, maka si istri ini tidak dapat waris. Jadi tidak ada dugaan untuk mengharamkan. Pokoknya lagi sakit parah gitu ya. Sakit parah sekali. Ini suami istri ini udah cerai ketiga. Tiba-tiba si istri ini datang ke rumah sakit. Mas, loro-loro kapan mati nih? Gini-gini ya. Udah kayak gitu kan marah itu laki-laki. Wah ini nih, udah saya sakit malah kayak gini. Sudah gitu dia menceraikannya. Tanpa ada dugaan kalau dia itu benci aslinya, cuman karena marah seketika. Udahlah, pekat, cerai. Jadi sebelumnya gak pernah kasus, tiba-tiba ada kasus. Akhirnya perang, ya, perang langsung cerai. Nah cerai seperti ini, gak ada dugaan orang ini pengen mengharamkan istri dari warisan. Maka jatuh cerainya dan orang tersebut benar-benar tidak dapat warisan. Namun kalau kasusnya yang nomor 4, apabila diperikiran di saat dia menceraikan dengan cerai baik, yang tujuannya agar istri tidak mendapat waris, maka sungguhnya dia berhak untuk mendapat warisan. Umpamanya sudah direncanakan, oh sudah sakit terus, sudah diomongin, kamu tuh anu, punya istri kan 4 ya, kasihan tuh istri pertamamu, yang 3-3-nya tuh udah pernah dicerai semua tuh, 2 kali, kebetulan seperti itu. Nah, mau mati kayak gitu, dia bilang kepada orang-orang sekitar, saya ceraikan istri saya semua kecuali nomor 1. Dan dia udah tahu bahwa ini cerai yang 3-3-nya ini adalah cerai kedua. Maka ada dugaan berat bahwa apa? Si wanita-wanita tersebut diceraikan dengan tujuan biar gak dapat warisan. Malah justru seperti ini akhirnya dapat warisan. Nah, ini adalah karena dugaan yang ingin menjauhkan istri dari warisan. Tapi panggilan Allah, intinya dari masalah ini, bahwa wanita yang diceraikan nomor pertama dan nomor kedua, cerai 1 dan cerai 2, dia menjadi ahli waris selama masih iddah. Apabila iddahnya habis, terus meninggal seseorang setelah menceraikan istrinya 5 tahun, ya udah bukan waris pewaris. Yang berikutnya kita akan membahas bagaimana ringkasan pembagian harta waris. Ahli waris ada 25 ahli waris. Ahli waris yang terdiri dari 15 orang itu laki-laki. Ahli waris yang terdiri dari 10 orang adalah wanita. Mayitnya laki-laki atau perempuan di sini? Mayitnya bebas, mau laki-laki, mau perempuan, mau banji bahkan. Itu bebas. Yang penting ahli warisnya itu laki-laki atau perempuan. Nah kalau ahli warisnya banji gimana tuh? Banji zaman dahulu apa zaman sekarang? Kalau zaman sekarang ada kelaminnya. Tapi kalau zaman dahulu kelaminnya ada 2. Nah, oleh seperti ini nanti hukumnya khusus dibahas oleh para santri. Tidak perlu untuk bahas. Ahli waris terdiri dari 25 orang totalnya. Nah, dalam tabel sudah saya sebutkan. Nah, namun perlu kita telusur di sini. Saya jelaskan satu persatu siapakah mereka sebelum waktu zuhur. Insya Allah kita akan selesaikan tentang masalah ahli waris laki-laki dan perempuan. Nanti habis zuhur kita istirahat dan kita lanjutkan bagaimana cara perwarisan masing-masing, cara membaca tabel waris saya. Nah, habis asar kita akan membahas apanya? Hitung-hitungannya. Mungkin hitung-hitungannya habis zuhur bisa. Selanjutnya habis asar. Insya Allah begitu. Dan di sisi di situ ada tanya jawab, habis asar full tanya jawab. Insya Allah. Sekarang bila azabullah, ahli waris yang 15 orang ini pertama di situ. Anak laki-laki, ibn. Yang kedua, cucu laki-laki ke bawah terus, ibnu ibn, anaknya anak, dan sebagainya. Ketiga, ayah, bapak, alat. Ketiga, kakek, sampai ke atas garis ayah, yaitu dad. Ya, dad. Kelima, saudara laki-laki kandung, al-akh asy-syaqiq. Jadi saudara itu ada 2 jenis. Mungkin di zaman sekarang adanya saudara kandung. Ada 3 jenis mah. saudara sebapak sama seibu, namanya saudara, saya singkat namanya saudara apa? Kandung. Kalau saudara yang cuma seayah, orang kalau saudaranya seayah saja, mesti ayahnya itu pernah punya istri dua. Mesti. Gak mungkin punya istri satu toh. Ya. Ayahnya mesti punya istri dua atau pernah nikah dua kali. Dapat janda, dapat gadis, terus cerai, terus nikah lagi. Atau meninggal, terus nikah lagi. Nah, semuanya punya anak tuh dari wanita-wanita itu. Nanti antum akan punya saudara seayah. Nah, bapak antum, kalau pernah punya istri dua, mesti punya saudara, insya Allah ada kemungkinan punya saudara seayah atau saudari seayah. Selanjutnya, saudara atau saudara laki-laki seibu. Ini mesti ibunya pernah nikah dua kali. Gak mungkin salah satunya. Yakni bisa jadi anak haram bisa. Itu saudara seibu. Anak haram itu saudara seibu. Pokoknya seorang laki-laki, seorang salah satu di antara kita punya, na'udzubillah punya ibu. Ibunya dulu LKMD ya. Sama seseorang. Apa tuh? LKMD atau apa? Hah? Apa? Hah? Lamar Kerry? Meteng cici. Apa lagi? LKMD, Lamar Kerry, meteng cici. Itu status anak tersebut secara benar, gitu ya. Seandainya antum pakai KHI, itu anak sah. Tapi kalau dalam hukum Islam yang sebenarnya, dia itu bukan saudara kandung, tapi saudara seibu. Dia sama bapaknya nggak ada hubungan biologis, nggak ada hubungan apa perwarisan, hanya punya hubungan biologis. Atau dari anaknya zinanya orang lain, atau na'udzubillah ibu antum, salah satu ibu antum, ibu antum ya, tentunya nggak punya salah satu, satu aja. Itu diperkosa orang dulu pas kecil, terus punya anak. Nah anaknya itu kan anak haram, ya kan? Anak itu sama antum saudara seibu. Atau dia ibu antum itu nikah sama orang pertama terus mati bapak antum, bapak tiri antum, terus nikah lagi sama bapak antum, terus punya antum. Nah, antum sama kakak ya, namanya saudara siapa? Si ibu. Nah, itulah jenis saudara si ibu. Intinya dia antum dan dia pernah dalam satu kandungan begitu dengan mani yang berbeda. Baik, selanjutnya di sini anak laki-laki dari saudara kandung sampai ke bawah. Anak laki-laki. Siapa ini anak laki-laki? Hah? Siapa anak laki-laki? Keponakan. Yang mati antum, yang dapat warisan siapa ini? Keponakan. Salah satunya. Baik. Kemudian, anak laki-laki, saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara saya. Ini begitu, anaknya dia laki-laki, keponakan laki-laki dari saudara saya. Yang berikutnya nomor 10, paman kandung. Paman kandung itu bagaimana paman kandung? Dia adalah saudara kandungnya bapak kandung. Itu namanya paman, tapi paman kandung. Atau paman seayah, saudaranya bapak kandung, tapi dia adalah seayah, seduluran sama bapak kandung. Ini paman seayah. Kemudian anak paman kandung sampai ke bawah. Anak paman kandung. Siapa yang anak paman? Hah? Kalau yang meninggal antum, posisikan antum yang meninggal kalau kayak gitu. Siapa? Sepupu. Nah, kalau bahasa waris posisikan diri kita yang meninggal. Kemudian anak paman seayah sampai ke bawah. Ini juga sama, sepupu. Nah, namanya sepupu juga. Kemudian suami. Nah, kemudian kalau antum wanita ya, dia suami. Kemudian laki-laki yang memerdekakan antum. Antum dulu budak, kemudian mereka, dia adalah ahli waris. Selanjutnya, ahli waris dari kalangan wanita, itu ada 10 orang. Pertama, anak perempuan antum, kalau antum nanti, anak perempuan antum. Cucu perempuan sampai ke bawah, dan itu cucu ke bawah ini dari anak laki-laki. Ya. Jadi bintu ibn, atau bintu ibnu ibn. Anak perempuan dari anak lakinya laki, dari anak laki-laki, antum. Ya seperti itu. Kemudian ibu. Kalau ibu udah pasti, ibu itu satu. Kemudian nomor 4, nenek. Dari jalur ibu ke atas ya. Atau nenek dari jalur bapak. Nenek itu ada 2. Tapi kalau kakek cuma ada 1. Kalau kakek itu cuman yang nasab sama antum. Kakek kan ada dua. Kakek jalur ibu itu bukan kakek yang dimaksud. Kakek yang dimaksud adalah kakek dari jalur bapak. Sebab bapak nasabnya antum ngitungnya. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad atau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, kakeknya Rasulullah itu siapa? Abdul Muthalib. Bukan disebutkan kakeknya Rasulullah adalah bapaknya siapa? Aminah. Aminah itu siapa? Ibunya Rasulullah SAW. Nah, bapaknya Aminah, siapa kenal namanya? Kita aja gak tahu siapa namanya. Allah Alam Suar. Ini cari di Hidayah Uniyah yang ingin ketemu. Nah, bapaknya Aminah itu adalah kakek. Namun kakek di sini gak nasab. Dia bukan ahli waris. Baik. Ini seperti yang Antum terapkan pada diri Antum. Kemudian yang selanjutnya, kalau ibu, nenek itu ada dua, itu kena semua, nenek dari ibu maupun nenek dari bapak, dari ayah. Nomor 6, saudara perempuan kandung. Nah, ini nanti joinnya sama saudara kandung. Kalau ketemu saudara kandung jadi asobah 2:1. Nah, kemudian saudara perempuan saya. Nah, yang saya, ini joinnya sama saudara saya, saudara saya. Kemudian yang 8, saudara ya mak yangnya itu saudari, nah, bukan saudara, itu salah itu. Saudari perempuan si ibu. Nah, itu saudari. Di tulisan yang di layar itu salah itu. Saudari perempuan atau saudari, ya. Saudara perempuan sama saudari kenapa ya? Kenapa saya tulis saudara perempuan? Saudari, maksudnya saudari. Itu saudari semua itu. Saudari kandung, saudari saya, kemudian saudari ibu. Yang terakhir nomor 9 adalah istri. Yang nomor 10, maksudnya yang paling terakhir, budak yang memerdekakan budak atau mu'taqah. Baik, sistem perwarisan ada dua jenis. Waris pertama dengan furudul muqaddarah. Dalam Al-Quran furudul muqaddarah itu ada 6. Dan 6 atau 7. Pertama, setengah, 1/4, kemudian 1/8, 1/3, 2/3, kemudian 1/6, satu lagi berapa? Sudah itu toh, ya. 6 ya. Pertama, setengah, 1/4, 1/8, kemudian 1/3, 2/3, terus yang terakhir 1/6. Itu toh. Dalam Al-Qur'an disebutkan itu toh. Enggak ada tambah lagi. 1/7, 1/10 enggak ada. Adanya seperti itu toh. Nah, ini ketentuan ini dari Allah telah diplotkan kepada orangnya masing-masing. Antum enggak usah pusing, apalin aja surat An-Nisa ayat 11 sama 12. Nah, itu saya kasih titik-titik. 1/4 ada tuh. Setengah, 1/4, 1/8. 1/6, 1/3 ada, 1/4. Di sini loh, di layar, aku melihat di layar. Nah, di sini enggak ada. Ada. Oh, ada. Di layar. Baik. Adapun mereka dinamakan ashabul furud atau furudul muqaddarah. Jatahnya dinamakan furudul muqaddarah, orangnya dinamakan ashabul furud. Nomor 2, jenis perwarisan dengan taksib, dengan asobah, ambil sisa. Ambil sisa dari ashabil furud, kalau ada. Kalau enggak ada, udah ambil semuanya. Enggak ada ashabil furud, ambil semuanya. Mereka ini siapa? Nanti urutannya dinamakan ahlil asobah, rata-rata laki-laki. Nah, laki-laki, mereka itu adalah laki-laki yang kuat, yang dari ahli waris. Urutannya dari anak sampai bapak, terus saudara, paman, dan ya, dan seterusnya. Kemudian asobah ataupun ahli waris yang mendapat jatah asobah itu ada 3 jenis. Asobah binafsihi, yaitu kaum laki-laki, nanti akan saya sebutkan di sini. Asobah binafsihi, coba untuk melihat halaman. Oh, alamannya enggak ada di sini. Lihat asobah itu. Nah, nomor 1 itu asobah. asoba binafsihi diurutkan sesuai angka di bawah ini. Anak laki-laki, dia ngambilnya ngambil sisa, ikhwan. Ngambil seluruh harta atau sisa dari ashabil furud. Sisa dari ashabil furud. Nah. Salah satu contoh ini, ada orang meninggalkan satu ibu sama anak laki-laki. Satu ibu sama anak laki-laki. Ibu ternyata dalam ashabil furud itu dapatnya berapa? Hah? Dapatnya 6. Maka untuk anak laki-laki kan asobah itu ngambil sisanya. Jadi warisan begini, 1/6 untuk ibu, 5/6 untuk siapa? Anak laki-laki. Karena itu ambil sisa modelnya. Dan itu antum nanti bisa baca sampai nomor 13 urut-urutannya. Ada keganjilan di sini yang nomor 7. Coba antum lihat di 25 ahli waris. Nomor 7 ada saudara laki-laki seibu. Ya, di situ antum lihat ada saudara laki-laki seibu. Di sini antum dapati tidak ada, nomor 7 tidak ada. Tapi nomor 7 sudah diduduki oleh orang lain. Sehingga di sini tidak ada asobah untuk saudara seibu. Urutan asobah tersebut akan menjadikan yang di bawah terhalangi oleh atas. Kecuali pada poin ayah sama kakek. Ayah sama kakek, nanti kalau ada anak, ayah sama kakek dapat 1/6, anaknya dapat asobah. Yang bawah-bawahnya akan terhalang seluruh oleh atasnya. Contoh, ada kakek, ada saudara laki-laki. Saudara laki-laki diapakan? Dihalangi. Yang dapat warisan siapa? Kakek. Ada anak paman, ada paman. Seayah. Anak paman dibuang, dikasihin kepada siapa? Paman. Nah, seperti itu. Ada laki-laki atau perempuan yang memerdekakan, terus qadarullah ada anak. Yang memerdekakan budak dikasih apa enggak? Enggak. Diberikan kepada siapa? Kepada anak. Ini saling menghalangi, seperti itu urut-urutannya. Nah. Jadi urut-urutan sisa itu juga saling menghalangi. Ada pun yang lain nanti disesuaikan dengan jatahnya. Nanti akan kita loncat dan kita akan membaca ringkasan cara perwarisan 25 ahli waris. Nah, ada pun macam-macam hajab, nah, akan kita bahas setelah membaca 25 ringkasan ahli waris yang ada di dalam tabel ini. Wallahu a'lam bishawab.